Kulo njogo tangan kulo piyambak mawon nangel, kon nyekel tasbih wer nang terus wiritan sumiyati sulastri. Angel, nggih tangan kulo niku kudu cengkeling kudu wis mbuh ra karo-karuan. Njogo sikil kulo dhewe mawon nggih angel. Lah niku kok dikongkon njogo keluarga kulo, dikongkon njogo anak kulo terus pripun ngeten iki? Kanjeng Nabi senyum. Wes, fadzakir innama anta mudzakir. Wes pokoke elengke keluargamu, tugasmu ing elengke. Ngono. Nek kaya kula ngeten iki tugas kula kan ngelingke, nyampeke, mboten mahamke. Paham apa gak paham urusanmu. Mergo ana sing pinter, ana sing goblok. Dadi ngene iki ana sing paham, ana sing ora mudeng. Nah, tugas kula mboten mahamke jenengan, tugas kula meng nyampeke. Halo. Jadi orang tua yang sukses itu orang tua yang mampu menyelamatkan keluarganya, terutama sekali istri dan anak-anaknya, halo, dari adab neraka. Itu orang tua sukses. Kayak Nabi Yakub alaihi salam menjelang kematian, wa in hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub badhe sedo niku putra-putrine klumpukke, anak-anakku, sok nek bapak wis gak ono, wis wafat, apa sing mbok sembah? Agamamu piye, ibadahmu piye, akhlakmu piye? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak ampun kuwatir. Kula sak kadang sedaya putra-putri panjenengan sampun sarujuk sepakat nyembah pangeran panjenengan, pangeranipun bapak-bapak panjenengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, pangeran engkang tunggal Gusti Allah. Nabi Yakub ini orang tua yang sukses. Wong tua sukses sing ngono kuwi. Lah nek wong uren ora rumangsa sukses, alhamdulillah anakku saiki wis dadi wong kabeh. Ya anak lima, wong tuane wis tuwa, sepuh ngono kuwi, rumangsa sukses alhamdulillah. Anak lima ya wis tak gaweke omah kabeh, wis entuk bagian sawah kabeh. Sak wayah-wayah aku mati wis enteng. Ukurane rak ngono to. Wong tuwa oon. Ya perkara omah, sawah, tanah wis dindum diweke anak-anake, nanti wong tuane ora oman bagian, dadi mati. Tiwile ora krumat. Lah anak-anake do geger kok. Wong tuane wis ora uman jatah. Anak-anake arep nyelameti e do geger. Nek wong tuwa cerdas ya ora, anake paringi ilmu, paringi akhlak. Dongake. Ora ana nyang akhirat pertanggungjawaban. Kowe mati biyen anakmu mbokake mbokake omah apa ora? Mbok bagi tanah pirang hektar, mbokake dhuwit pira ora ana ngono kuwi. Mbok seteng gepeng ora tinggali warisan donya. Ora dosa. Wong tua cerdas, anak didik bekali dengan ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang baik, donga pasrahke nang Gusti Allah. Ana tanah luwe, do nggo lunga haji, nggo lunga umroh. Wong tua cerdas. Orang ana critane anak sugih perkara warisan. Ngapunten ngapunten. Aku goleke aku lek ana wong sugih teko warisan. Ibu bapak, kula niki kok umpama njagake warisan, kere kula, melarat kula, ora iso sugih kula. Lho kok umpama kula njagake warisan ora iso sugih kula? Buyut kula sugih, duwe tanah 100 hektar. Lah buyut kula niku duwe anak 10. Berarti setiap anak siji termasuk mbah kula entuk bagian 10 hektar. Mbah kula duwe anak 10 termasuk bapak kula. Berarti untuk bagian sak hektar bapak kula. Lah bapak kula anake 5, aku mek uman 200 meter. Kuwi lan jagake warisan. Lah aku duwe anak loro, anakku gak yo mek uman 100 meteran. Mulane ora ana critane wong sugih perkara warisan. Orang kaya itu bukan karena warisan, tapi karena rintisan. Perintis bukan pewaris. Pelopor bukan pengekor. Ya mbok paham mbok enggak? Loh kalaupun dulu orang tuanya kaya, anaknya kok sugih, itu karena memang anaknya bukan hanya sekedar mewarisi, tapi memang betul-betul merintis dari awal. Nek mengandal ke warisan, ludes, cures, entek. Orang-orang sukses itu adalah perintis, bukan pewaris. Mau ngwidir ya, wis kadung tak endum. Lu sampean kok gaya banget, gayamu lho kok kate arep jamin rezekine anakmu lho. Kuwi kan kaya, "Weh, tak kei iki uripmu ben kepenak." Urusan rezeki kuwi hak Allah, tugasnya Allah, ora tugasmu sebagai wong tua. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku sing ngekei rezeki kuwe karo anak-anakmu, kuwi hakku, tugasku. Lah tugasmu nyelametke anak-anakmu teko neraka. Ngono lho, blok. Paham mboten? Mulane sampai tekan wis sepuh pemane anak lanang kudu diawasi terus. Tetep lho, Pak, didampingi, dibimbing, dikontrol, digulawentah. Lah Nabi Ibrahim niku lah didik Nabi Ismail, ngantos Nabi Ismail pun omah-omah ampun nikah, gek terus dididik. Mboten kok terus diculke, wis rabi culke, mboten. Sampun nikah, sampun berkeluarga, dirawuhi kalih Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim nuturi nasihati, ditingali Ismail, dalem bapak, aku kok kepingin lawange omahmu ngarep iki diganti. Itu kinayah simbol. Maksudnya Nabi Ibrahim melihat istrinya Nabi Ismail itu enggak solihah, suruh menceraikan. Ini dengan bahasa, aku pengen lawange omahmu ngarep iki gantian. Artine bojomu pegaten gantien. Dilakoni karo Nabi Ismail. Manut nyang wong tuwa, bekti nyang wong tuwa. Hal serupa juga pernah terjadi zaman khalifah, zaman-zaman di zamannya Rasulullah pernah terjadi. Putrane Sayyidina Umar namanya Abdullah. Wis nikah diparani kalau Sayyidina Umar. Abdullah, dalem bapak, bojomu pegaten, aku gak seneng akhlake elek. Tapi kula tasik cinta, kula tasik tresno. Pegaten Sayyidina Umar langsung mulih ora pamit. Bingung. Iki piye karepe bapak? Aku dikokon megat bojoku padahal aku sek sayang, aku sek cinta. Bingung susah madul Rasulullah. Ya Rasulullah, nembe mawon bapak kula niku rawuh teng griya. Kula kan megat bojoku kula padahal kula tasik cinta. Pripun niki Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, "Turutono bapakmu. Lakonono perintah bapakmu. Pegaten bojomu." Ya Allah. Kulo niki kok umpama kali ibu kulo kok diomongi. Anwar Zahid, dalem ibu, bojomu pegatan, tak pegat. Tapi gak mungkin, soalnya ibuku wis kapundhut. Ibuku wis edo. Gak mungkin ngomongi aku ngono. Lu sampe koyo ngono. Halo. Iki wong tua-tua Joko terus ngamuk ngono ora seneng mantu anakmu kandhani pegatan. Kuwi ndelok-ndelok urusane. Engko pene gak rukun karo mantune soalnya sing wedok rondo cerewet cathik aku ora seneng karo bojone. Pegat. Ya ora terus ngono, Bu. Woi. Ini artinya betapa wong tuwa iki leh nyang anak leh gatekke ngantos anak wis omah-omah keluarga tetep tanggung jawab. Sek terus kewajibane ora kok diculke cul. Jam 12 lebih wis ana iki gak nyutuk putune. Ampun. Lha wis sak jam setengah kok ora entuk rampung ya lambemu. Ngene kurang ya kapan-kapan ngundang meleh. Ngono kok repot. Lah nek pengen murah ya modinmu dhewe kuwi undangan. Ora usah ngantri suwe-suwe. Saiki modinmu mbok undang sesuk tekan omahmu. Kowe digawake lawon diukuri pisan kok. Moga-moga manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin.